Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di pagi hari ini 12 Jumadal Akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Februari 2019. Insyaallah taala kita akan memulai kajian kitab syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah fi ilmi mustalahil hadis karya Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Fa nasta'inu billahi jalla fi'ulah, kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengkaji kitab ini dengan baik, membacanya dan beristifadah, mengambil fawaid ilmiah yang terkandung di dalam kitab ini, yang dengannya kita berharap semakin menambah ilmu kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kita biiznillahi ta'ala. Di pertemuan yang pertama ini, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan sedikit mukaddimah tentang ilmu al-hadith. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, istilah ahlul hadis atau ashabul hadis, atau juga sering kita dengar dengan sebutan ahlul athar, adalah sebuah istilah yang sering terdengar telinga-telinga kita. Sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas di dalam kitab Mahiyas Salafiyah karya Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, disebutkan di dalam kitab tersebut di antara penamaan Ahlus Sunnah Al-Taif Al-Mansurah Al-Firqatun Najiyah adalah disebut sebagai Ahlul Hadith. Di antara penamaan dari kelompok atau golongan yang istiqamah di atas Al-Haq adalah dinamakan dengan Ahlul Hadith. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau berkata, in lam yakun hadhihi at-ta'ifatul mansurah ashabal hadith fala adri manhum. Kalau seandainya ta'ifah mansurah, kelompok yang akan senantiasa ditolong Allah, itu ta'ifah al-mansurah. Kalau seandainya ta'ifah al-mansurah ini bukan ashabul hadith, maka aku tidak mengetahui siapa lagi yang pantas untuk disebut sebagai at-ta'ifah al-mansurah. Dari ucapan al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ini, kita bisa mengetahui tentang syaraf ashabil hadith, tentang kemuliaan dari kedudukan para ashabul hadith, para ahlul hadith. Bahkan diantara ulama, yaitu Al-Khatib rahimahullah, sampai menulis satu karya khusus yang diberi judul Syaraf Ashabil Hadith, kemuliaan Ashabul Hadith. Begitu pula istilah Ashabul Hadith atau Ahlul Hadith sangat lekat dengan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Majmu', beliau berkata, madhhabus salaf ahli al-hadis was-sunnati wal jamaah. Madhhab salaf, apa itu madhhab salaf? Itu madhhabnya ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Dan masih banyak penukilan-penukilan yang lain dari para ulama, yang mana dari penjelasan para ulama tersebut menunjukkan kepada kita tentang kedudukan ahlul hadis, kedudukan ashabul hadis. Walaupun sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika kita mendengar istilah ahlul hadis, yang dimaksud bukan hanya orang-orang yang bergelut di bidang pencatatan hadis, periwayatan hadis, mendengar hadis kemudian menyampaikannya pada orang lain, ini juga tercakup di dalam istilah ahlul hadis. Tapi secara umum yang dimaksud sebagai ahlul hadis, yang madhab dan manhaj mereka menjadi tolak ukur kebenaran dari manhaj yang hak, yang al-imam Ahmad mengatakan kalau seandainya bukan ashabul hadis, maka beliau tidak tahu lagi siapa yang berhak untuk tergolong menjadi at-taif al-mansurah. Maka ahlul hadis yang dimaksud di dalam ucapan-ucapan para ulama itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadith al-muqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi au riwayatihi. Dan kita tidak memaksudkan dengan istilah ahli al-hadith hanya terbatas pada orang-orang yang mendengarnya, yaitu mendengar hadis, mencatatnya, dan meriwayatkannya. Bal na'ni bihim kulla man kana ahqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan. Akan tapi yang kita maksud dengan istilah al-hadith adalah setiap orang yang menjaga hadis, kemudian mengetahui makna kandungannya dan memahaminya secara zahir dan batin. Wattiba'ihi batinan wa zahiran. Dan yang tidak kalah penting dari itu adalah yang mengikuti hadis baik secara zahir maupun batin. Naam, jadi demikian yang dimaksud dengan lafaz atau istilah ahlul hadis. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi setiap sunni salafi untuk memiliki ilmu atau pengetahuan terkait dengan ilmu hadis. Adapun ilmu hadis itu disebut dengan beberapa penamaan. Cabang ilmu hadis yang akan kita bahas atau yang akan kita kaji melalui kitab ini adalah ilmu mustalahul hadis. Nanti akan dijelaskan oleh muallif, oleh syarih, tentang definisi atau ta'rif dari mustalahul hadis. Ilmu mustalahil hadis disebut pula oleh para ulama dengan istilah ilmu hadis dirayatan. Jadi nanti akan disebutkan rincian atau beberapa bentuk, beberapa jenis ilmu hadis. Ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah. Adapun ilmu mustalahil hadis, ilmu mustalah hadis, ini adalah ilmu hadis yang dirayah. Atau juga sebagian ulama mengistilahkannya dengan usulul hadis. Jadi ini beberapa penamaan yang dimaksudkan dengannya satu cabang ilmu yang sama, yaitu ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis dirayatan atau ulumul hadis atau usulul hadis. Ini istilah-istilah yang berbeda, tapi yang dimaksudkan adalah cabang ilmu yang sama, yaitu yang akan kita kaji. Adapun dasar dari ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis secara umum, mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip atau landasan dari ilmu riwayah, ilmu periwayatan, itu landasannya berasal dari Al-Quran. Jadi ilmu periwayatan itu adalah ilmu yang dipelajari di dalamnya tentang bagaimana periwayatan akhbar, berita-berita atau ucapan-ucapan. Ya, sekali lagi, landasannya berasal di dalam atau dari Al-Quran. Itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ini landasan dari ilmu riwayah atau ilmu hadis atau ilmu naqlil akhbar, ilmu tentang penyampaian berita, penukilan riwayat, penukilan berita. Landasannya di dalam Al-Quran. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasiqun," jika datang kepadamu seorang fasik, "binaba'in," dengan sebuah berita, baik berita itu berupa penukilan tentang peristiwa yang terjadi, suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, atau berita berupa ucapan seseorang. Maka perintah Allah, fatabayyanu, maka tabayyunlah, periksalah berita tersebut. Ini landasan ilmu riwayah di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Adapun landasan ilmu riwayah atau ilmu hadis di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari beliau. Hadis ini derajatnya sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda naddarallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan dan membaguskan wajah seseorang. Sami'a minna syai'an, yaitu orang yang mendengar dari kami, itu dari Rasul alaihi salatu wasallam, syai'an, sebuah hadis, sebuah ucapan. Faballaghahu kama sami'ahu, maka kemudian dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana yang dia dengar, tidak mengubah-ubahnya, tidak mengubah lafaz maupun maknanya. Dia sampaikan sebagaimana adanya yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang demikian, orang yang seperti ini, ya, apalagi yang bergelut menginfakkan waktunya, hartanya dan umurnya dalam rangka menjaga hadis Nabi, menjaga kemurnian hadis Nabi dan menyampaikannya kepada umat, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat menakjubkan ini, yaitu dengan doa beliau naddarallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, ya, menjadikan wajahnya bercahaya. Yaitu siapa? Sami'a minna syai'an, seorang yang mendengar dari kami sesuatu. Faballaghahu kama sami'ahu, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Farubba muballaghin aw'a min sami'in, kemudian beliau mengatakan farubba muballaghin aw'a min sami'in, bisa jadi orang yang mendengar berita atau mendengar sebuah hadis aw'a, lebih bisa menjaga hadis tersebut atau lebih bisa memahami hadis tersebut min sami', dari si pendengar. Di dalam hadis ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah terdapat penyebutan fadilah, keutamaan ashabul hadis, keutamaan alul hadis, yaitu orang-orang yang sibuk di dalam mempelajari hadis Nabi, membedakannya antara yang sahih dan yang dhaif, dan kemudian menyampaikannya kepada umat. Maka dibangun di atas dua landasan ini, Al-Quran maupun Sunnah Nabawiyah, para salaf sejak zaman sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis Nabi. Mereka betul-betul tasabbut, ya, memeriksa dengan detail tentang hadis Nabi yang mereka dengar. Terlebih lagi jika mereka mendengar sebuah hadis dari seseorang yang mereka ragu tentang kejujuran orang atau penukil hadis tersebut. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in rahimahullah. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya, bahasanya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu kaum salaf, yaitu di zaman sahabat, tidak pernah bertanya tentang sanad. Jadi ketika mereka mendengar hadis dari Nabi, mereka langsung menerima. Kenapa? Karena di zaman sahabat, para sahabat kulluhum udul, para sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang adil. Tidak ada sahabat yang pendusta. Semua sahabat jujur. Ketika menyampaikan hadis Nabi, jujur dan mereka menyampaikan hadis tersebut sebagaimana yang mereka dengar dari Rasulullah. Maka dahulu di zaman sahabat tidak ada yang bertanya tentang isnad, tentang sanad. Jika mendengar dari saudaranya sebuah hadis, maka langsung diterima. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka tidak bertanya, tidak pernah bertanya tentang sanad, tentang isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Maka ketika terjadi fitnah, timbul fitnah, maka mereka mengatakan sammu lana rijalakum. Setiap kali mendengar hadis, mereka akan mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami para penukil atau perawi dari hadis yang engkau sampaikan. Jadi kapan mulai para salaf memperhatikan betul tentang para penukil riwayat atau para penukil hadis ketika sudah timbul fitnah di tengah-tengah umat Islam. Di tubuh umat Islam timbul fitnah, maka mulai dari itulah para salaf memiliki perhatian khusus tentang sanad. Setiap kali mendengar berita, maka mereka bertanya, sebutkan para penukil hadis ini, engkau mendapatnya dari siapa? Kemudian dia mendapatkannya dari siapa dan seterusnya. Fayanzuru ila ahli sunnah. Maka dia akan melihat kepada ahli sunnah. Jika yang menukilkan riwayat tersebut ahli sunnah, fayuqad hadithuhum, maka akan diambil hadisnya. Wayanzuru ila ahli bid'ah, dan mereka jika melihat perawi atau penukil berita tersebut adalah ahlul bid'ah, fala yu'khad hadithuhum, maka tidak diambil hadis mereka. Maka dari sinilah muncul yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang dengannya para ulama menilai kondisi para perawi hadis. Fulan thiqah, terpercaya beritanya. Fulan seorang yang jujur dan kuat hafalannya, bisa diterima. Dia ahlus sunnah. Yang lain dihukumi dengan dia adalah seorang yang dhaif, yang lemah. Atau bahkan ada yang dihukumi sebagai kadzab, pendusta. Maka tidak diterima riwayatnya. Ini yang disebut sebagai ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membicarakan tentang ruwatul hadis, ilmu yang membicarakan tentang para perawi hadis. Nah, begitu pula di dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, ini juga dipelajari atau bisa diketahui dengannya sanad yang bersambung dan sanad yang terputus. Karena melalui ilmu ini, ini di antara cabang ilmu hadis, ya, ilmu jarh wa ta'dil. Melalui ilmu ini diketahui bahwasanya si fulan tidak pernah berjumpa dengan si Alan. Maka tidak mungkin si fulan meriwayatkan hadis dari si Alan, karena dia tidak pernah bertemu. Maka dihukumi sanadnya sebagai sanad yang munqati' atau terputus. Kemudian masa berlalu. Ya. Nah, disinilah marhalah, marahil atau fase-fase dari perkembangan ilmu mustalahul hadis. Kalau di zaman para sahabat tidak dikenal ilmu sahih, dhaif, ya, atau istilah-istilah ilmu hadis yang akan kita bahas ini, munqati' dan sebagainya. Jadi yang pertama kali muncul atau pertama kali dicetuskan di dalam ilmu hadis adalah ilmu jarh wa ta'dil, pembahasan tentang ruwatul hadis, tentang para perawi hadis. Baru kemudian setelah itu para ulama meluas pembahasannya terkait dengan pembahasan ilmu hadis dari sisi dhabtnya, dari sisi penetapan hadis tersebut dan bagaimana cara menjaga hadis tersebut dan menyampaikannya. Bagaimana tahammulul hadis, yaitu bagaimana adab di dalam mendapatkan hadis, adab di dalam mencari hadis, dan bagaimana adab di dalam menyampaikannya. Kemudian pengetahuan tentang nasikh dan mansukh. Tapi ketika marhalah ini, para ulama masih mewariskannya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya secara syafawi, dari mulut ke mulut. Yaitu penyampaiannya disampaikan secara lisan. Belum ada yang berupa karya tulis. Kemudian berlalu masa berikutnya, sehingga akhirnya ilmu usulul hadis atau ilmu mustalahul hadis ini ditulis. Ditulis menjadi sebuah karya ilmiah. Tapi di masa, misalnya di masa Imam Syafi'i, belum ada ilmu mustalahul hadis yang ditulis khusus dalam satu kitab. Karena masih tercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ilmu hadis disebutkan masih dalam satu kitab yang juga membahas tentang ilmu usul, usulul fiqh. Sebagaimana kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um, karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita pernah mendengar kitab yang berjudul Ar-Risalah, karya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan kitab Al-Um, karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalamnya disebutkan tentang ilmu hadis, tapi tidak disebutkan khusus. Di sana juga ada penyebutan tentang ilmu fikih, usulul fiqh. Jadi masih tercampur. Ini di masa Imam Syafi'i masih demikian. Belum ada satu karya ilmiah khusus, satu kitab khusus yang disusun di dalam bidang ilmu mustalahul hadis. Baru kemudian setelah datang generasi para ulama di mana ilmu mustalahul hadis sudah matang dan sudah masak, istilah-istilah atau mustalahul hadis sudah masak, sudah tetap, dan sudah banyak dipakai oleh para ulama, maka barulah kemudian para ulama menulis karya-karya ilmiah yang khusus berbicara tentang ilmu mustalahul hadis, dan ini baru terjadi di abad keempat Hijriah. Jadi ilmu mustalahul hadis baru tersusun sebagai satu kitab khusus pada abad keempat Hijriah. Dan yang diketahui di dalam tarikh, di dalam sejarah, yang pertama kali menulis satu kitab khusus di dalam bidang ilmu mustalahul hadis ini adalah seorang qadi, Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallat Ar-Ramahurmuzi. Ini nama penulisnya. Beliau adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Ramahurmuzi. Beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah rahimahullah, dan kitab yang beliau tulis berjudul Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ini kitab yang beliau tulis khusus membahas tentang mustalahul hadis. Judulnya adalah Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Penulisnya siapa? Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Ramahurmuzi. Baru kemudian setelah itu, banyak para ulama yang menulis karya-karya ilmiah di dalam ilmu mustalahul hadis. Kita sebutkan sebagiannya, sampai nanti akhirnya kita bisa tahu kitab yang akan kita bahas ini, Manzum al-Baiquniyah ini ditulis di abad keberapa, atau ditulis di generasi yang keberapa. Jadi yang paling tertua karya ilmiah paling tertua yang ditulis di dalam bidang ini adalah tadi yang barusan kita sebutkan. Kemudian kitab yang berjudul Ma'rifatu Ulumil Hadith, karya Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, yang meninggal pada tahun 405 Hijriah. Karyanya berjudul Ma'rifatu Ulumil Hadith. Yang berikutnya adalah yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asbahani, yang meninggal pada tahun 430 Hijriah. Karya beliau berjudul Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadith, yang mana karya beliau ini merupakan istidrak, komentar, dan tambahan terhadap karya Al-Hakim yang sebelumnya. Apa tadi judulnya? Ma'rifatu Ulumil Hadith. Dikomentari dan diberikan tambahan catatan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam karyanya Al-Mustakhraj fi ala Ma'rifati Ulumil Hadith. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, karya Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit, yang ma'ruf sering kita dengar dengan nama Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi pada tahun 400, beliau meninggalnya pada tahun 463 Hijriah. Karya beliau berjudul Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Begitu pula beliau menulis karya yang lain, ya, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi dengan judul yang lain Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ini sering kita dengar, ya, judul kitab ini Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ini juga karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini di antara para ulama, ya, di antara ulama yang mutaqaddimin yang banyak menulis tentang ilmu mustalahul hadis. Tidaklah beliau, tidaklah ada satu cabang dari ilmu mustalahul hadis kecuali beliau menulis satu kitab khusus tentang cabang ilmu tersebut. Sampai disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ibn Nuqtah, Al-Hafidh Abu Bakar Ibn Nuqtah, beliau berkata, Kullu man ansofa alima anna al-muhaddithina ba'da al-khatib iyalun ala kutubihi. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Khatib Al-Baghdadi di antara para ulama yang banyak menulis tentang ilmu mustalahul hadis. Al-Hafidh Abu Bakar bin Nuqtah mengatakan, setiap orang yang munsif, setiap orang yang bisa menilai dengan adil dan jujur, pasti akan mengetahui bahwasanya semua muhaddisin, semua orang-orang, ya, orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu hadis setelah generasi Al-Khatib, mereka semua butuh kepada kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab karya Al-Khatib Al-Baghdadi dijadikan rujukan, dijadikan salah satu umdah di dalam ilmu hadis. Kemudian karya berikutnya adalah yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Pada tahun, beliau meninggal pada tahun 544 Hijriah. Karya beliau berjudul Al-Ilma' ila Ma'rifati Usulir Riwayah wa Taqyidis Sama'. Baru kemudian di abad ke-7 Hijriah, seorang ulama yang masyhur dengan sebutan Ibnu Salah. Beliau adalah Abu Amr Uthman bin Abdurrahman Ash-Shahrazuri, atau yang masyhur dikenal dengan Ibnu Salah, menulis sebuah karya yang berjudul Ulumul Hadis. Beliau meninggal pada tahun 643 Hijriah. Ini di antara umdah juga atau rujukan di dalam ilmu hadis. Karya beliau masyhur dikenal dengan Muqaddamah Ibnu Salah. Muqaddamah Ibnu Salah dan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala memiliki buku yang berisi tahqiq khusus mentahqiq kitab Muqaddamah Ibnu Salah ini. Ini di antara kitab terbaik yang disusun di dalam ilmu Mustalahul Hadis. Baru kemudian di zaman Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menulis kitab yang berjudul At-Taqrib Wat-Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashirin Nadhir, atau sering disebut dengan Taqribun Nawawi. Taqrib An-Nawawi. Beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Ini merupakan kitab mukhtasar, ringkasan dari kitab Ibnu Salah. Ringkasan dari kitab yang disusun oleh Ibnu Salah. Tadi yang apa? Namanya apa? Muqaddamah Ibnu Salah. Nah, diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Taqrib wa At-Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashirin Nadhir. Baru kemudian Al-Imam As-Suyuti menulis kitab yang berjudul Tadribur Rawi fi Syarhi Taqribin Nawawi. Ini merupakan kitab syarah yang beliau susun mensyarah kitabnya Al-Imam An-Nawawi At-Taqrib lil Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Imam, kalau Al-Imam As-Suyuti tadi hidup atau meninggal pada tahun 911 Hijriah. Beliau hidup di abad ke-10. Sebelum itu Al-Imam Al-Iraqi menulis nazm, menulis bait-bait syair tentang ilmu Mustalahul Hadis berjudul Nadhmud Durar fi Ilmil Athar, atau yang sering disebut dengan Alfiyatul Iraqi, berisi kurang lebih 1000 bait syair tentang ilmu mustalah. Sehingga disebut dengan alfiyah. Ini beda dengan alfiyah dalam ilmu nahwu, ya. Ini alfiyah dalam bidang ilmu hadis, disebut dengan Alfiyatul Iraqi, karya Imam Al-Iraqi. Ini merupakan karya yang berupa nazm, bait syair. Ini merupakan bentuk, ya, penyajian dalam bentuk syair dari kitab Muqaddamah Ibnu Salah. Jadi karya Ibnu Salah tadi dibuat nazm, dibuat syair oleh Al-Iraqi. Kemudian beliau atau Al-Imam As-Sakhawi mensyarah Alfiyah Iraqi, Al-Iraqi ini. Beliau syarah di dalam kitab yang berjudul Fathul Mughith fi Syarhi Alfiyatil Hadith. Al-Imam Al-Iraqi meninggal pada tahun 806 Hijriah. Al-Imam As-Sakhawi meninggal pada tahun 902 Hijriah. Kemudian di masa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, penulis Fathul Bari. Beliau juga memiliki karya khusus di dalam ilmu Mustalahul Hadis yang berjudul Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Ibnu Hajar meninggal pada tahun 852 Hijriah. Kemudian beliau mensyarah karya beliau sendiri yang berjudul Nuzhatun Nazar. Jadi Nukhbatul Fikar ini matannya beliau syarah di dalam kitab beliau yang berjudul Nuzhatun Nazar. Ini para ulama juga memiliki syarahnya. Di antaranya Syekh Al-Utsaimin juga memiliki syarah dari Nuzhatun Nazar. Baru kemudian di abad ke-11 kurang lebih, ada seorang ya alim min ulama'i al-hadith yang bernama Umar bin Muhammad al-Baiquni. Umar bin Muhammad al-Baiquni, beliau meninggal pada tahun 1080 Hijriah, menulis sebuah manzumah yang terdiri dari 34 bait syair, dan inilah yang dikenal dengan sebutan al-manzumah al-Baiquniyah, yaitu matan yang akan kita bahas insyaallah taala. Jadi penulisnya siapa namanya? Umar bin Muhammad al-Baiquni. Kalau di kitab antum kemungkinan tidak disebutkan. Ada yang disebutkan di kitabnya nama penulis manzumah Baiquniyah? Tidak ada. Kebanyakan tidak disebutkan. Begitu pula di cetakan yang anda pegang juga tidak disebutkan nama penulisnya. Ya, penulis manzumah Baiquniyah namanya siapa? Ya. Beliau disebutkan bahwasanya namanya adalah Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, meninggal pada tahun 1080 Hijriah. Di sana ada sebagian ahli sejarah yang menyebutkan namanya bukan Umar, tapi Toha. Namanya Toha bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni. Tapi sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang lebih tepat namanya adalah Umar. Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke pembahasan singkat tentang penulis Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Jadi beliau bernama Umar bin Muhammad bin Futuh Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau di dalam permasalahan fikih bermazhab Syafi'i. Nisbah beliau dikenal dengan Ad-Dimashqi. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berasal dari Dimashq. Sebagian ahlu sejarah menyebutkan bahwasanya hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Kahalah di dalam Mu'jamul Mu'allifin, menyebutkan sedikit tarjamah biografi Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni ini. Beliau disifati dengan muhaddithun usuli. Beliau seorang ahli hadis usuli, ahli dalam ilmu usul. Kana hayyan qabla 'am, beliau hidup sebelum tahun 1080 Hijriah, karena beliau meninggal di tahun itu. Di antara ahli sejarah ada yang menyebutkan bahwasanya Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni ini berasal dari Azerbaijan. Jadi asal beliau dari negeri Azerbaijan. Ada sekarang ya nama negara namanya Azerbaijan, masih ada ya. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ahli tarikh yaitu Syekh Badruddin Al-Husaini bahwasanya Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni berasal dari Azerbaijan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana beliau dinisbahkan kepada Ad-Dimashqi? Maka dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, annahu qad yakunu asluhu min Azerbaijan lakinnahu mimman sakana Dimashq. Bisa jadi kemungkinan yang pertama, beliau asalnya lahirnya dari Azerbaijan, kemudian pindah ke Damaskus, Dimashq, dan tinggal di Dimashq. Maka kemudian beliau lebih dikenal dengan nisbah Ad-Dimashqi. Tapi bisa jadi kemungkinan yang kedua, dahulu nenek moyangnya, bapak-bapaknya atau kakek-kakeknya itu ada yang tinggal di Dimashq. Akan tapi beliau sendiri lahirnya dan ya, besarnya di Azerbaijan. Jadi dinisbatkan kepada Ad-Dimashqi itu mengikuti kakeknya atau bapak-bapaknya yang dahulu pernah tinggal di Dimashq. Dan manzumah Baiquniyah ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, adalah manzumah yang nafi'ah, yang banyak dibahas oleh para ulama dan banyak disyarah, dikaji oleh para ulama, dan ini memang yang biasa dibahas oleh para talabatul ilm al-mubtadi'in, yaitu para tulabul ilm yang ingin masuk ke dalam pembahasan ilmu hadis yang baru pemula. Maka biasanya pembahasan tentang ilmu mustalahul hadis diawali dengan mengkaji kitab ini, yaitu al-manzumah al-baiquniyah. Fa insyaallahu ta'ala, biiznillahi ta'ala, kita akan memasuki syarahnya, yaitu syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pada pertemuan berikutnya, biiznillahi ta'ala. Demikian muqaddimah, ya, singkat terkait dengan ilmu mustalah dan terkait dengan latar belakang dari kitab yang akan kita bahas, yaitu Manzumah Baiquniyah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.